Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabihi wa man walahu ba'du. Wala syekh imamul kabir Abu Hussein al-Muslim bin Hajjat al-Kushairi an-Naisaburi. Fis sahihi bi kitabil iman. Babu wujubil iman bi risalati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila jami'in nasi wa nushil milali bi millatihi. ونسخ الملل بملته قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم فقهنا في دينك وعلمنا التأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الإمام مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري رحمه الله باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل bimillatihi, bab wajibnya beriman dengan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya risalah tersebut untuk seluruh manusia dan mengimani bahwasanya agama-agama sebelumnya sudah dihapuskan dengan kedatangannya. Jadi wajib bagi orang-orang beriman mengimani risalah Nabi kita adalah risalah kepada seluruh manusia, dan wajib pula mengimani agama-agama terdahulu telah terhapus dengan kedatangan Islam. Berkata Imam Muslim rahimahullah, Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dan dia berkata Lais meriwayatkan kepada kami dari Sa'id bin Abi Sa'id dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minal anbiya'i min nabiyyin illa qad u'tiya min al-ayati ma mithluhu aman 'alaihi al-bashar." Tidaklah ada seorang nabi pun daripada nabi-nabi yang terdahulu kecuali telah diberikan kepadanya mukjizat, tanda-tanda daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman dengannya manusia. Wa innama kana alladhi utitu wahyan, adapun mukjizat yang diberikan kepadaku berupa wahyu. Auhallahu ilayya, ya Allah wahyukan kepadaku. Fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumil qiyamah, dan aku sangat berharap kalaulah sekiranya nanti di hari kiamat akulah yang paling banyak pengikutku di hari kiamat. Hadis yang mulia ini, ikhwati fillah rahimakumullah, menunjukkan keistimewaan mukjizat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat nabi-nabi terdahulu hanyalah disaksikan oleh umat yang diutus kepada mereka nabi tersebut. Mukjizat Nabi Saleh, untanya Saleh yang keluar daripada batu, misalnya mukjizat Musa tongkat menjadi ular, ya, mukjizat Nabi Isa bin Maryam menghidupkan yang telah mati dengan izin Allah, dan semacamnya adalah mukjizat yang dapat disaksikan oleh orang-orang yang hidup di kala itu. Manakala nabi tersebut wafat, punahlah mukjizatnya. Tak lagi tampak dan terlihat. Adapun mukjizat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia telah wafat dan umat yang diutus kepadanya Nabi dari para sahabat telah wafat, Namun mukjizat tersebut masih tetap ada bersama kita, kekal hingga hari kiamat. Dialah mukjizat Quran. Yang mau membuktikan kebenaran Islam, bacalah Quran. Buktikan. Baca baik-baik ayat demi ayat. Dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas, dia akan benar-benar meyakini ini Quran bukan buatan manusia. Ini adalah firman Tuhan yang datang daripada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Siapa yang merasa dirinya memiliki keahlian, cobalah cek dalamnya, mana kesalahan, mana yang kontroversial antara satu ayat dengan ayat yang lain, mana, tunjukkan. Ya, dari keindahan bahasanya sejak Al-Quran diturunkan sampai hari kiamat, tak pernah ada orang Arab yang paling hebat, terkenal dengan kefasihan berbahasa Arab, terkenal dengan syair-syairnya, yang mampu menyaingi Quranul Karim. Walaupun membuat satu surat semisal Quran, surat terpendek pun mereka tak mampu. Yang terpendek surat Al-Kautsar, hanya 3 ayat. Inna a'tainaka al-kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, atau telaga Al-Kautsar di surga. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau untuk Tuhanmu dan menyembelihlah untuk Tuhanmu. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang memusuhimu, membencimu, dia yang akan terputus dari rahmat Allah. Ini surat begitu pendek, dan telah berupaya ya orang-orang untuk membuat semisal Quran, mereka tak mampu. Ya. Dan Allah menantang sampai hari kiamat. Fa'tu mimitslih, datangkanlah seperti Quran. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau kan ragu dengan Quran yang turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mitslih. Buatlah satu surat semacamnya. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Panggil, ajak seluruh penolong-penolong kalian dari selain Allah. Jika kalian jujur, coba buat. Allah menantang sampai hari kiamat. Tantangannya masih terbuka sampai sekarang. Berbagai macam penemuan-penemuan ilmiah yang benar-benar hasilnya tak akan pernah berbenturan dengan Quranul Karim. Banyak sekali ulama menemukan bukti-bukti kebenaran Islam dari sisi sains, ya, dari sisi ilmu pengetahuan yang modern. Subhanallah, itu dikonfirmasi oleh Quranul Karim. Ini mukjizat kekal selama-lamanya sampai saat ini, sampai hari kiamat. Silahkan lihat. Qul la'in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimitsli hadzal Qur'an. Katakan Muhammad, sekiranya berkumpul seluruh bangsa jin dan manusia untuk membuat seperti Qur'an ini, la ya'tuna bimitslihi, mereka tak akan mungkin mampu membuatnya, walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira, walaupun mereka bertolong-tolongan sebagian dengan sebagian lainnya. Inilah agama yang kekal, karena mukjizatnya kekal, bisa disaksikan. Coba kau lihat kitab-kitab yang dinisbatkan kepada nabi-nabi sebelum kita, kitab Injil, kitab Taurat yang ada pada kaum Nasara dan kaum Yahudi. Bacalah ayat demi ayat dari awal hingga akhir, kau akan mendapatkan banyak kebingungan, kontradiksi antara satu ayat dengan ayat lain yang begitu banyaknya. Ya, menunjukkan ini kitab bukan datang daripada Allah. Ini kitab buatan manusia, tangan-tangan manusia yang membuatnya. Tak ada sepanjang zaman orang yang hafal huruf per huruf Injil dan Taurat. Bahkan sampai saat ini kaum Nasara, kaum Yahudi pun tak pernah paham dengan bahasa apa sebenarnya turunkan kitab mereka. Mana buku aslinya mereka pun tak paham. Mereka hanya menyangka-nyangka saja. Adapun Quran riwayatnya sampai ke Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mushaf Utsmani, disebut Utsmani karena dia peninggalan kejayaan Utsman bin Affan, itu masih ada sampai sekarang. Ya, masih ada aslinya, ya, di Turki, dan replikanya ada di Madinah yang ditulis oleh Utsman. Subhanallah. Yang tak ada padanya titik, yang tak ada padanya baris, masih asli. Ya, Kita cari mereka punya, mana aslinya tak ketemu. Adapun kitab kita dengan sanad, bahkan sampai saat ini berpuluh ribu, mungkin berjuta kaum muslimin yang membaca Quran memiliki sanad sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat-sahabatnya. Jadi kalaulah mukjizat berkekalan, maka agama ini pun akan kekal, dan inilah agama yang layak untuk seluruh manusia. Adapun para nabi, mukjizat mereka hanyalah mukjizat yang dapat disaksikan oleh satu kaum di masa tertentu, kemudian punah dengan punahnya para nabi dan umat tersebut. Tak ada bersisa. Manakah tongkat Musa? Tak tahu kita. Mana unta Saleh? Kita tak tahu. Kecuali Quran mengkonfirmasinya, kita imani. Ya. Inilah makna wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awha Allah ilaihi. Adapun mukjizat yang diberikan kepadaku berupa wahyu bisa dites, diuji sampai akhir zaman bagi orang yang mau berpikir. Ya. Mukjizat nabi-nabi sebelumnya terbatas. Hanya disaksikan oleh umat punah dengan kepunahan nabi tersebut. Kemudian mukjizat nabi-nabi sebelum kita itu mirip-mirip dengan apa yang mereka miliki daripada ya perkara-perkara yang luar biasa. Mukjizat Musa, tongkat berubah menjadi ular, sama dengan zahirnya, sama dengan sihir-sihir para tukang sihir, tongkat juga yang mereka campakkan menjadi ular. Ya, mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka tiba-tiba berubah menjadi ular. Ya, oleh karena itu orang awam sulit membedakan antara sihir dan antara mukjizat yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, karena mirip-mirip. Ya, bedanya mukjizat Allah datangkan, dia menguasai, memenangkan segala macam bentuk sihir-sihir. Ya, sehingga orang-orang kadang-kadang memiliki keraguan ya untuk membedakan antara sihir dan mukjizat bagi orang-orang awam tentunya, walaupun ahlinya para tukang sihir yakin itu bukan sihir. Ya. Adapun Quran Al-Karim, mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tak ada yang bisa menandinginya secara mutlak. Inilah makna yang dimuat dalam hadis ini. Kemudian karena ini mukjizat yang kekal kepada seluruh umat sampai akhir zaman, maka konsekuensinya umat inilah diharapkan nabi menjadi umat terbanyak di hari kiamat. Karena risalahnya kekal. Ya, selama-lamanya. Maka merekalah yang paling banyak nanti di hari kiamat. Adapun kaum Nasara, setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, kaum Yahudi setelah datangnya Muhammad SAW, mereka bukan lagi umat Musa dan umat Isa. Bahkan Isa mendustakan mereka sebagai umatnya, apalagi sebagai penyembahnya di hari kiamat. Karena itulah kalau sekarang kita lihat realita, ya, dalam angka-angka yang paling banyak di muka bumi ini siapa? Kaum muslimin atau kaum Nasara? Nasara paling banyak secara angka-angka, tapi mereka tidak dianggap umat. Karena yang disebut umat adalah pengikut nabinya dikala mereka diutus. Maka umat Musa lah yang paling banyak setelah umat Muhammad. Ya, setelah para nabi-nabi itu wafat, datang nabi berikutnya, mereka tak dianggap lagi umat. Oleh karena itulah umat kita adalah umat yang terbesar sebagaimana termuat dalam banyak hadis. Karena agama kita adalah agama yang menutup agama-agama sebelum Islam, menyempurna agama-agama sebelum Islam. Naam. Qala haddatsani Yunus bin Abdul A'la qala akhbarana bin Wahb qala wa akhbarani Amr an Aba Yunus haddathahu an Abi Hurairah عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت walam yu'min billazi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Berkata Imam Muslim rahimahullah, Yunus bin Abdul A'la meriwayatkan kepada kami, dan dia berkata, Ibnu Wahab meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Amr meriwayatkan kepadaku bahwasanya Abu Yunus memberitahukannya dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi, dimidiya Allah, yang jiwa Muhammad di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummati." Tidaklah ada mendengar tentangku seorang pun daripada umat ini. Yahudiyun wala Nasraniyun, baik dia Yahudi maupun Nasrani, thumma yamutu, dan dia mati. Walam yu'min billadhi ursiltu bih, dan dia tidak beriman dengan apa yang kubawa, illa kana min ashabin nar, kecuali mereka adalah penghuni-penghuni neraka. Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya Nabi diutus untuk semua umat, Yahudi Nasrani pun umat Nabi, tapi umat, ya, umat dakwah, umat Nabi itu dibagi dua. Satu, ummatul istijabah. Mereka lah yang memenuhi seruan Nabi, beriman dengannya sebagai Nabi. Ya. Ini namanya ummatul istijabah. Mereka lah kaum muslimin. Mereka disebut dengan ahlul qiblah. Yang mereka semuanya satu kiblat, kiblatnya ke Ka'bah. Ya, ini namanya ummatul da'wah. Afwan, ummatul istijabah. Adapun yang kedua namanya ummatul dakwah, umat yang Nabi SAW mendakwahi mereka. Karena umat-umat sebelum kita, para nabi-nabi itu hanya diutus kepada kaumnya saja. Isa bin Maryam tidak diutus untuk seluruh manusia, dia hanya diutus untuk Bani Israel. Waidh qala Isa bin Maryam ya, ya Bani Israel, ingatlah manakala berkata Isa bin Maryam, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, aku ini Rasul kepada kalian, Rasulullah, utusan Allah kepada kalian. Inilah Nabi Isa AS. Musaddiqan lima bayna yadaya minat taurati, aku datang membenarkan isi Taurat yang datang sebelumku. Wa mubashiran, dan datang memberikan kabar gembira, bi rasulin, dengan seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang datang setelahku, Ahmad, namanya Ahmad, dan ternama Nabi adalah Ahmad wa Muhammad, yang maknanya adalah pujian. Jadi Isa diutus untuk Bani Israel, Musa diutus untuk Bani Israel, Lut diutus hanya kepada kaumnya, Ibrahim diutus hanya kepada kaumnya. Ya, Saleh, Shu'aib, semua nabi-nabi diutus hanya kepada kaumnya. Adapun Nabi diutus kepada seluruh umat. Karena itulah, ya, kaum Yahudi dan Nasara masuk ke dalam ummatud da'wah. Demikian juga seluruh agama-agama selain daripada Yahudi dan Nasara, apapun agama tersebut di permukaan bumi ini, semuanya mereka adalah ummatud da'wah bagi Nabi, umat yang dakwah Islam sampai kepada mereka. Bila mereka tak beriman dengan dakwahnya, mati, semuanya mereka mati, masuk neraka. Ini bantahan kepada paham-paham plural yang menyamakan semua agama. Ya. Toleransi yang kebablasan, sehingga sebagian daripada mereka menganggap semua agama itu baik, semua agama itu sama. Tak ada beda antara agama-agama kecuali namanya belaka. Semuanya benar, semuanya yang baik masuk surga, yang jahat masuk neraka. Bahkan sebagian agama tak ada surga nerakanya, yang ada adalah kehidupan yang berulang, yang mereka menyebutnya reinkarnasi. Tak ada hari kiamat. Ya, inilah agama-agama yang muncul dari bumi. Ada agama yang muncul dari langit, itulah agama-agama Islam, Yahudi, Nasara, disebut agama samawi. Dari langit asalnya, dari Allah. Ini menunjukkan Allah di langit. Subhanallah, turun dari Allah. Ada agama-agama yang buatan manusia, muncul dari bumi. Ya, dan semuanya mereka masuk ke dalam umat dakwah. Ahlul kitab saja yang agamanya berasal dari langit masuk kepada umat dakwah, apalagi mereka. Maka siapapun dari mereka yang mendengar ada namanya Nabi Muhammad, ada kaum muslimin yang mengerjakan salat, ada azan dikumandangkan, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ada informasi tentang Islam, tentang nabinya yang sekarang begitu mudah diakses, internet di mana-mana ada, kemudian tak beriman dengan nabi tersebut, mati kecuali masuk neraka. Ya. Ini agama kita, Islam. Meyakini demikian. Yang memiliki keyakinan selain daripada ini, maka batal akidahnya. Yang ragu-ragu, jangan-jangan orang-orang non-muslim masuk surga juga. Yang ragu-ragu semacam ini, batal akidahnya. Kalau dia mati, mati masuk neraka, kekal bersama mereka. Kita harus meyakini ini agama yang hak, selainnya batil. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Apakah ada setelah kesesatan, apakah ada setelah kebenaran kecuali kesesatan? Ya. Sebagian ingin menyamakan agama Islam, Nasara, Yahud, Yahudi. Bahkan mereka punya rencana bagaimana supaya kitabnya dimodifikasi, disatukan saja. Kita buat aja agamanya lebur dalam agama yang mereka sebut Ibrahim, millata Ibrahim. Ini agama Ibrahim, semuanya keturunan Ibrahim, sudah samakan saja. Ya. Maka mereka munculkan agama baru, yaitu agama sinkretisme. Gabungan daripada agama Islam, agama Yahudi, agama Nasara, dan banyak kelompok-kelompok yang menjadi berkreasi menggabungkan agama-agama ini, seperti ya kelompok Bahaism, ya Duruz, gabungan, ya. Jadi kawan-kawan sekalian, ini sinkretisme, ingin menyatukan agama-agama, adalah merupakan pemahaman yang batil. Ya, buah daripada toleransi yang salah dipahami, sehingga kaum muslimin kadang-kadang ikut masuk ke dalam rumah-rumah ibadah kaum kufar. Tadi malam saya terlihat ada orang-orang berpeci semacam kita masuk ke kelenteng. Di hadapan berhala-berhala mereka berdiri khusyuk tunduk. Ya ilahi rabbi, kemana agamamu kau buatkan? Ya. Masuk pula ke rumah ibadah kaum Nasara, bergabung bersama mereka, melantunkan adzan di sana, melantunkan salawat di sana. Hei, kau cari muka kepada kaum kafirin? Subhanallah. Bukan itu arti toleransi. Mereka biarlah mereka. Kenapa kau harus ikut-ikutan? Kau punya agama sendiri. Ini membuat orang ragu-ragu dengan agama. Seolah-olah agama itu semua baik, semua agama sama. Dan itu yang didengungkan sekarang. Menurut mereka, kita harus sebarkan paham ini supaya dunia ini damai. Tak ada peperangan, karena semua agama itu baik, semua agama itu sama. Ya, akhirnya kaburlah nilai-nilai agama. Orang kafir dan muslim gak mau dikatakan dia itu muslim, gak mau. Tanya kepada orang Nasara, kau mau dibuat dikatipimu agamamu Islam? Dia tak mau, memang berbeda. Ini Tuhannya satu, ini Tuhannya tiga. Gimana menyamakannya? Ini banyak dewa-dewanya. Bagaimana menyamakannya? Ini mengharamkan babi. Ini menghalalkannya. Ini mengharamkan khamar. Ini menghalalkannya. Bagaimana menyamakannya? Subhanallah. Ya. Maka inilah dampak daripada ya Zionis yang ingin merubah manusia, merusak manusia. Bahwa ide-ide yang menurut mereka inilah cara menguasai manusia, dikaburkan agama mereka. Allah musta'an. Jadi siapapun yang mati dan dia pernah mendengar Nabi, tak beriman dengannya, mati wajib masuk neraka kekal selama-lamanya. Innal ladina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahli kitabi wal musyrikin, dari golongan ahli kitab dan kaum musyrikin, fi nari jahannam, mereka dalam neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kata siapa? Allah Rabbul Alamin. Bagaimana kau katakan mereka juga masuk surga? Bagaimana orang-orang Islam? Mereka mati kekal masuk neraka. Ya, wajib yakini kebenaran Islam. Kalau kau ragu, sudah batal keislamanmu. Ragu dengan kekafiran kaum kafirin membuat batal keislamanmu. Ya, inna dina inna Allahil Islam, agama itu si Allah Islam. Wa man yabtaghil Islam dinan lan yuqbala minhu. Yang memilih agama selain Islam tidak diterima darinya. Wa huwa fil akhirati min khasirin, dia akan menjadi orang-orang merugi di hari akhirat. Bahaya paham-paham ini. Ya, dari kecil kita dididik dengan paham-paham semacam ini. Ada pelajaran-pelajaran di sekolah-sekolah dasar, saya masih ingat, tentang umat-umat beragama, agama A, B, C, D, semua baik, semuanya bagus, tak ada yang buruk, semuanya masuk surga. Subhanallah, ini pendangkalan akidah. Kumpul setiap umat, sama-sama gabung, doa bersama, itu pendangkalan akidah. Kumpul kaum Nasara, kaum Yahudi, agama ini, agama itu, ayo sama-sama berdoa. Itu pendangkalan akidah. Tak boleh dihadiri majlis semacam ini bagi kaum muslimin. Ya, enggak boleh mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Wa antum ta'lamun, kalian tahu itu batil. Terkutuklah, terlaknatlah, semoga dijauhkan Allah dari kebaikan orang-orang yang menyuruhkan kepada pluralisme dalam beragama. Ya dan billah. Dan itu banyak ada pada setiap umat. Yang menjadikan terjemahal itu, dia pusing melihat kaum muslimin, kaum Buddha, kaum Hindu bertikai, dia buatlah agama baru. Namanya agama ini misalnya, agama Sikh. Dalamnya campuran daripada ini ada sebagian, ini sebagian, dan banyak. Kadang-kadang ada corak-corak negeri kafir Islam yang aneh. Ya, saya lihat di YouTube itu banyak agama-agama yang usah bercampur. Sudah bercampur antara Islam dengan agama-agama yang lain, dengan Hindu, agama Buddha, campur baur. Ya, Allah musta'an. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pagi hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.